Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan tayyiban katsiran mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. قال تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَشْتَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَآخَرُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم جميعا من شدة عذابها أيها الناس معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih melanjutkan pembahasan kita pada sebuah risalah yang berjudul Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab At-Tauhid yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Dr. Saleh Al-Fauzan hafizahullah taala. Dan kita masih dalam pembahasan babul khawfi minasyirki. Bab al-khawf, takut terhadap kesyirikan, yaitu khawatir takut terjatuh ke dalam kesyirikan. Kemudian Fadilatul Syekh Al-Alamah Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah, beliau telah menyebutkan beberapa al-adillah, dalil-dalil baik minal kitab atau minas sunnah, yang menunjukkan tentang pentingnya memiliki rasa khawatir, rasa takut terjatuh ke dalam kesyirikan. Hadis yang terakhir kita baca adalah hadis yang datang dari sahabat yang mulia Jabir ibni Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, yang mana di dalam hadis tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan atau anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal man laqiyallaha wa huwa la yusyriku bihi syai'a dakhalal jannah wa man laqiyahu yushriku bihi syai'a dakhalan nar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berjumpa dengan Allah, artinya barang siapa yang meninggal dunia dan dia dalam keadaan la yushriku bihi syai'a, tidak menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam beribadah dengan sesuatu apapun, artinya mati di atas tauhid, bersih dari kesyirikan. Nabi SAW menyebutkan dakhalal jannah, maka orang tersebut masuk ke dalam al-jannah. Ini orang yang mati di atas tauhid dan bersih dari kesyirikan. Dan barang siapa yang berjumpa dengan Allah, artinya mati dalam keadaan menyekutukan Allah, yusyriku bihi syai'a, mati dalam keadaan menyekutukan Allah, berbuat syirik, mati di atas kesyirikan, dakhalan nar, maka orang tersebut masuk ke dalam neraka. Kita lihat penjelasan Fadilatul Syekh Dr. Saleh Ibn Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Kata beliau, ma yustafadu minal hadis, beberapa faedah-faedah yang bisa kita ambil dari hadisnya Jabir Ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu. Yang pertama, yang pertama kata beliau, wujubul khafi minas syirki li'annan najata minan nar masyrutatun bisalamati minas syirki. Faedah yang pertama, barakallahu fikum, wajibnya al khauf minas syirki, takut terjatuh ke dalam kesyirikan. Merasa khawatir terjatuh ke dalam kesyirikan, itu hukumnya wajib. Ya. Sebagaimana yang telah dilakukan oleh orang-orang saleh, seperti Nabiullah Ibrahim alaihi salam, Khalilur Rahman, ternyata sangat khawatir terjatuh ke dalam kesyirikan, sehingga sampai berdoa meminta kepada Allah, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Inilah orang-orang saleh, merasa khawatir, bukan terus merasa aman, dirinya pasti selamat dari kesyirikan. Bukan seperti itu sifat seorang mukmin. Justru merasa khawatir, takut kalau sampai terjatuh ke dalam kesyirikan. Kenapa demikian? Kita lihat penjelasan Syekh berikutnya. Li'annan najata minan nar, sesungguhnya selamatnya seorang dari neraka, masyrutatun, disyaratkan bisalamati minas syirki, orang tersebut benar-benar selamat bersih dari kesyirikan. Ini tatkala atau syarat seorang itu bisa selamat dari nerakanya Allah yang merupakan darul azab, tempat yang penuh dengan azab, yang azabnya itu tidak bisa dibayangkan oleh akal-akal kita. Selamatnya seorang dari neraka disyaratkan orang tersebut salamatun minasyirki, orang tersebut betul-betul selamat dari kesyirikan. Sehingga keadaan yang seperti ini menjadikan seorang mukmin khawatir, takut dirinya terjatuh ke dalam kesyirikan. Ini faedah yang pertama. Faedah yang kedua kata Syekh rahimahullah, annahu laisal ibratu bikathratil amal wa innamal ibratu bisalamati minasyirki. Sesungguhnya yang namanya al-ibrah, pelajaran itu bukan dilihat dari banyaknya suatu ibadah, bukan dilihat dari banyaknya amalan orang tersebut, tapi al-ibrah, pelajaran yang kita lihat adalah bisalamati minasyirki, selamatnya orang tersebut dari kesyirikan. Dikarenakan banyaknya suatu ibadah, banyaknya suatu amalan, kalau orang tersebut tidak selamat dari kesyirikan, maka amalan yang banyak tadi tidak memiliki faedah sama sekali. Seluruhnya akan terhapus tatkala orang tersebut terjatuh ke dalam kesyirikan. Sebagaimana ayat yang telah kita lewati, Allah menyebutkan walau asyraku lahabita anhum makanu ya'malun. Kata Allah Subhanahu wa taala, seandainya mereka menyekutukan Allah, berbuat syirik, sungguh akan terhapus seluruh apa-apa yang telah mereka kerjakan. Sehingga sekali lagi, al-ibrah itu bukan dilihat banyaknya amalan orang tersebut. Yang harus diperhatikan pertama kali, barakallahu fikum, selamatnya orang tersebut minasyirki, dari dosa yang paling berbahaya, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang ketiga, kata Syekh. Faedah yang ketiga, bayanu makna la ilaha illallah wa annahu tarku syirki wa ifradullahi bil ibadah. Di dalam hadis ini terdapat makna kalimat la ilaha illallah. Dari sisi mana? Di dalam hadis tersebut ada perintah tarkus syirki, perintah untuk meninggalkan kesyirikan, wa ifradullahi bil ibadah, dan perintah untuk mentauhidkan Allah, memurnikan ibadah semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang mana dijelaskan oleh para ulama bahwasanya rukun dari kalimat la ilaha illallah di dalamnya terdapat nafyun, menafikan seluruh peribadatan-peribadatan selain Allah, dan juga di dalamnya terdapat itsbat, yang artinya menetapkan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Maka dalam hadis tersebut terdapat nafyun, yaitu apa? Tarkus syirki, meninggalkan kesyirikan, dan terdapat itsbat, menetapkan ibadah semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna kalimat la ilaha illallah. Faedah yang keempat, qurbul jannati wan nari minal abdi wa annahu laysa bainahu wa bainahuma illal maut. Dekatnya surga dan neraka bagi seorang hamba, bahwasanya tidak ada penghalang antara si hamba dengan al-jannah wanar, tidak ada penghalang antara surga dan neraka pada diri seorang hamba, illal maut, kecuali kematian. Maka kalau orang tersebut sudah meninggal dunia, keadaannya yang disebutkan tadi, kalau meninggal dunia dalam keadaan selamat dari kesyirikan, dakhalal jannah. Tapi kalau dalam keadaan menyekutukan Allah, dakhalan nar, masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang kelima, fadilatu man salima minasyirki, keutamaan orang yang benar-benar bisa selamat dari kesyirikan. Apa keutamaannya? Kata Nabi, dakhalal jannah, orang tersebut masuk ke dalam jannah yang merupakan darun na'im, tempat yang penuh dengan kenikmatan. Kenikmatan yang tidak bisa dibayangkan, kenikmatan yang tidak bisa dibandingkan dengan kenikmatan-kenikmatan yang ada di dunia ini. Barakallahu fikum. Ini beberapa fawaid, faidah-faidah dari hadis yang kemarin kita baca, yaitu hadisnya Abdullah atau Jabir ibni Abdullah radhiyallahu taala anhu, Maka dari sini barakallahu fikum selesai pembahasan kita pada bab al-khauf minah syirki. Bab khawatir takut terjatuh ke dalam kesyirikan. Kita masuk bab berikutnya. Qala fadilatul syekh al-imam al-alamah al-mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Sulaiman ibn Ali At-Tamimi rahimahullah. Babud du'a'i ila syahadati alla ilaha illallah. Pembahasan berikutnya kata Syekh rahimahullah, bab ad-du'a, itu berdakwah mengajak manusia ila syahadati alla ilaha illallah. Mengajak manusia berdakwah kepada kalimat syahadat alla ilaha illallah, yang merupakan rukun pertama di dalam Islam. Kalimat la ilaha illallah yang merupakan awal dakwahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum menyampaikan syariat yang lainnya. Bahkan merupakan inti dakwahnya para rasul. Seluruhnya adalah mengajak manusia kepada kalimat la ilaha illallah. Kemudian kata beliau hafizahullah ta'ala, yaitu fadilatul syekh Dr. Salih Al-Fauzan hafizahullah, munasabatul babi li kitabit tauhid. Kecocokan bab, kesesuaian bab dengan kitab at-tauhid. Karena kita sedang membahas sebuah kitab yang berjudul kitabut tauhid, yang ditulis oleh seorang ulama besar, Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Apa kecocokan bab ini dengan bab atau dengan kitab tauhid? Kita lihat penjelasan beliau rahimahullah. Annal musannifa rahimahullah lama dzakara fi abwabis sabiqah at-tauhid wa fadlahu wa ma yujibul khawfa min diddihi dzakara fi hadza al-bab annahu la yanbaghi liman arafa dzalika an yaqtasira 'ala nafsihi fal yajibu 'alaihi an yad'a ila Allah an yad'a ila Allah ta'ala bil hikmati wal mu'izatil hasanah kama huwa sabilul mursalin wa atba'ihim. Kata beliau rahimahullah, sesungguhnya al-musannif rahimahullah, yang maksud musannif rahimahullah adalah al-imam Muhammad ibni Abdul Wahhab rahimahullah, tatkala beliau menyebutkan pada bab-bab sebelumnya, menyebutkan tentang tauhid pertama kali, dalil-dalil tentang tauhid, kemudian bab berikutnya wa fadlah, menyebutkan tentang keutamaan tauhid, sudah kita bahas, juga menyebutkan tentang tahqiqut tauhid, dan juga menyebutkan tentang apa? Kewajiban memiliki rasa khawatir takut terjatuh ke dalam kesyirikan, yang mana syirik merupakan apa? Lawan daripada tauhid. Maka beliau rahimahullah dzakara fi hadzal bab, maka beliau menyebutkan di dalam bab ini yang akan kita bahas, annahu la yanbaghi liman arafa dzalik, bahwasanya tidak seyogianya bagi orang yang sudah mengetahui demikian itu. Mengetahui apa? Mengetahui tauhid, keutamaan tauhid, wajibnya takut kepada kesyirikan, mengetahui tentang tahqiqut tauhid, ya. Tidak sepantasnya orang yang sudah mengetahui tentang tauhid an yaqtasira ala nafsih, mencukupkan hanya untuk dirinya sendiri. Tidak sepantasnya seperti itu seorang mukmin setelah mengetahui at-tauhid yang merupakan asyraful ilmi, ilmu yang sangat mulia. Bahkan tujuan diturunkannya Al-Kitab Bayanut Tauhid, tujuan diutusnya para rasul adalah at-tauhid, tujuan diciptakannya al-jin dan manusia adalah tauhid. Maka tidak pantas orang yang sudah mengerti tentang tauhid ternyata mencukupkan untuk dirinya. Artinya apa? Tidak mau menyampaikan ke yang lain, tidak mau menyampaikan kepada kerabatnya, tidak mau menyampaikan kepada saudaranya, tidak mau menyampaikan kepada orang tuanya. Keliru yang seperti ini. Seorang anak tatkala sudah mengerti apa itu tauhid, apa itu bahaya kesyirikan, maka kewajiban untuk menjelaskan kepada kedua orang tuanya. Bahkan merupakan bentuk birrul walidain yang sangat besar. Tatkala seorang anak bisa mengajak orang tuanya kepada tauhid dan mengingatkan dari bahaya kesyirikan. Begitu juga seorang suami tatkala sudah mengetahui at-tauhid, tidak sepantasnya setelah itu apa? Yaqtasiru ala nafsih, ilmu itu hanya untuk dirinya, tidak disampaikan kepada istrinya, tidak disampaikan kepada anaknya dan seterusnya. Sehingga selanjutnya kata beliau, bal yajibu alaih, bahkan wajib baginya, an yad'ua ilallahi ta'ala, bahkan wajib baginya untuk menyeru, mengajak manusia ilallah, ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala, bil hikmati wal mu'idhatil hasanah, dengan cara yang hikmah dan juga nasihat-nasihat yang baik. Ini diantara barakallahu fikum syarat di dalam berdakwah, menyampaikan dengan cara yang hikmah dan al-mu'idhah al-hasanah, nasihat-nasihat yang indah, nasihat-nasihat yang bagus. Kama huwa sabilul mursalin wa atba'ihim, yang mana dakwah itu merupakan sabilul mursalin, mengajak manusia kepada tauhid dan mengingatkan manusia dari bahaya kesyirikan, itu merupakan sabilul mursalin, merupakan jalannya para rasul, wa atba'ihim, dan jalannya orang-orang yang mengikuti para rasul alaihimussalatu wassalam. Barakallahu fikum. Kemudian selanjutnya kata Syekh, ad-du'a'u ay da'watun nas, ya, arti ad-du'a ila syahadati alla ilaha illallah, artinya adalah da'watun nas, mengajak, mendakwahi manusia kepada kalimatut tauhid, kalimat la ilaha illallah. Barakallahu fikum. Inilah kewajiban seorang hamba setelah mengetahui at-tauhid. Setelah mengamalkan, kewajiban berikutnya adalah ad-da'watu, mengajak manusia ila syahadati alla ilaha illallah, yang mana ini merupakan sabilul mursalin wa atba'ihim, merupakan jalannya para rasul dan jalannya orang-orang yang mengikuti jalannya para rasul alaihimussalatu wassalam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua orang-orang yang mengikuti sabilul mursalin, mengikuti jalannya para rasul alaihimussalatu wassalam. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Kita lanjutkan pelajaran berikutnya pada kitab min usuli aqidati ahli sunnah wal jamaah. Qala fadilatul syekh Dr. Saleh Ibn Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Kita masih pada al-aslus sadis, prinsip yang keenam seorang ahli sunnah wal jamaah, salamatu kulubihim wa al-sinatihim li ashabi rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ahlus sunnah wal jamaah, mereka adalah orang-orang yang hati-hati mereka dan juga lisan-lisan mereka selamat li ashabi rasulillah, terhadap sahabat-sahabat rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya hati-hati mereka tidak membenci para sahabat, lisan-lisan mereka tidak mencela mencaci para sahabat Nabi radiyallahu ta'ala anhum ajmain. Inilah ahlu sunnah. Kemudian kata beliau, khilafan lil mubtadi'ah. Ingat, kita sedang membahas prinsip ahlu sunnah, sehingga prinsip itu pasti bertentangan dengan prinsipnya ahlul bid'ah. Khilafan lil mubtadi'ah, berbeda dengan prinsipnya ahlul bid'ah, minar rafidah wal khawarij alladzina yasubbuna sahabata wa yajhaduna fawailahum. Berbeda dengan kelompok ahlul bid'ah. Yang pertama adalah minar rafidah, dari kaum syiah rafidah. Prinsip ahlus sunnah bertentangan dengan prinsipnya orang-orang rafidah. Dan yang kedua adalah al-khawarij, dengan kelompok khawarij. Alladzina yasubbuna sahabata, yang mereka orang-orang rafidah dan orang-orang khawarij, mereka adalah mencela para sahabat dan menentang, mengingkari keutamaan-keutamaan yang ada pada mereka, yang ada pada diri sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ajmain. Barakallahu fikum. Adapun kelompok yang pertama, yaitu kelompok rafidah, syiah rafidah. Siapakah mereka ini? Salah satu kelompok ahlul bid'ah yang sangat membenci para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ajmain. Adapun kelompok rafidah adalah ta'ifatun ghulatun fi Ali ibn Abi Talib wa alil bait. Adapun Rafidhah adalah suatu kelompok yang mereka ghulu, melampaui batas, berlebih-lebihan terhadap Ali dan Ahlul Bait, Ali ibn Abi Talib. Barakallahu fikum. Inilah kelompok Rafidhah atau Ar-Rawafidh. Ya. Mereka adalah satu kelompok yang ghulu kepada Ali radhiyallahu ta'ala anhum, dan juga ghulu terhadap Ahlul Bait. Barakallahu fikum. Wahum min adhalli ahlil bid'ah. Mereka adalah kelompok Rafidhah, ini adalah merupakan adhallu ahlil bid'ah, ahlul bid'ah yang paling sesat, yaitu kelompok Rafidhah. Karena ahlul bid'ah itu bentuknya macam-macam. Ya. Banyaknya apa? Bentuknya sangat banyak, dan yang paling sesatnya adalah kelompok Rawafidh, Syiah Rafidhah. Wa asadduhum karhan li sahabati radhiyallahu taala anhum. Dan mereka adalah kelompok Rawafid atau kelompok Rafidah ini, orang yang sangat membenci para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajmain. Inilah kaum Rawafid, kelompok Syiah Rafidah. Awalnya adalah orang-orang yang ghulu terhadap Ali radhiyallahu taala anhu, kemudian kepada Ahlul Bait, walaupun tidak semuanya, ya. Nanti akan dibahas siapa itu Ahlul Bait. Ternyata nanti pengakuan orang Syiah yang mereka mengatakan yuhibbuna Ahlul Bait itu pengakuan yang dusta. Barakallahu fikum. Inilah kelompok Syiah Rafidhah. Mereka adalah kelompok Ahlul Bid'ah yang paling sesat. Adapun Al-Khawarij. Siapa ini Khawarij? Al-Khawarij humul ladzina kharaju liqitali Ali ibn Abi Talib bisabab at-tahkim. Dijelaskan oleh Fadilatul Syekh Muhammad ibn Utsaimin rahimahullah di dalam kitab Syarah Lum'atul I'tiqad. Adapun Al-Khawarij, kelompok Khawarij, mereka adalah orang-orang yang keluar memberontak, memerangi Ali ibni Abi Talib bisababit tahkim, dengan sebab permasalahan masalah tahkim, masalah dalam berhukum. Barakallahu fikum. Ini kelompok Khawarij. Adapun madhab mereka, wa madhabuhum, adapun prinsip yang dipegangi oleh orang-orang Khawarij, at-tabarra'u min Uthman wa Ali. Mereka adalah orang-orang yang berlepas diri dari Uthman dan Ali radhiyallahu ta'ala anhuma. Ini prinsip mereka. Wal khuruju 'alal imami idza khalafa sunnata. Kemudian prinsip berikutnya, madhab berikutnya, mereka suka memberontak kepada penguasa idza khalafa sunnah, apabila menganggap penguasa tersebut sudah menyelisih as-sunnah. Kemudian madhab berikutnya, prinsip Khawarij, wa takfiru fa'ilil kabirah. Mereka suka mengkafirkan pelaku-pelaku dosa besar, sehingga mereka menghukumi orang yang terjatuh ke dalam dosa besar berarti telah khurujun anil millah, telah keluar dari agama ini. Wa takhliduhu finnar, dan menganggap atau berkeyakinan pelaku dosa besar itu kekal di dalam neraka selama-lamanya. Inilah madhabnya atau prinsipnya orang-orang Khawarij. Semuanya bertentangan dengan Ahlus Sunnah. Kita lanjutkan. Ini dua kelompok Ahlul Bid'ah yang mencela dan memusuhi para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Wa yara ahlu sunnati anal khalifata ba'da rasulillahi sallallahu alaihi wasallam Abu Bakrin, thumma Umar, thumma Uthman, thumma Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Ahlu sunnah wal jama'ah memiliki prinsip, berpendapat bahwasannya al khalifah, khalifah setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang pertama adalah Abu Bakrin, kemudian Umar, kemudian Uthman, kemudian Ali radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Faman ta'ana fi hilafatin wahidin min ha'ula, maka barang siapa yang ta'ana, mencela, fi hilafatin wahidin, salah satu dari khilafah tersebut, baik mencela Ali atau mencela Uthman atau mencela Umar atau mencela Abu Bakar radhiyallahu taala anhum ajmain, maka barang siapa yang mencela salah satu dari mereka dari khilafahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa huwa adhallu min himari ahli. Orang tersebut lebih sesat dari apa? Keledai peliharaan. Ya. Kenapa demikian? Limukhalafatihi an-nas wal ijma, dikarenakan dia telah menyelisih dalil dan juga menyelisih al-ijma. Ala khilafi haula'i ala hadha tartib, bersamaan tentang adanya khilaf tentang mereka secara urutan, ya. Adanya khilaf tentang khilafah tersebut secara urutan antara Utsman terlebih dahulu atau Ali radhiyallahu taala anhum ajmain, tentang keutamaan yang ada pada mereka. Tapi di sini prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini khalifah setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu taala anhum ajmain. Yang mana barakallahu fikum, kelompok-kelompok ahlul bid'ah seperti Rafidhah mencela Abu Bakar, mencela Umar, mencela Utsman. Seperti kelompok Khawarij memusuhi Ali, memusuhi Utsman radhiyallahu taala anhum ajmain. Wallahu taala ala wa a'lam. Ini prinsip yang keenam dari prinsip seorang ahlus sunnah. Selamatnya hati-hati mereka yaitu tidak mencela para sahabat. Selamatnya lisan-lisan mereka tidak mencaci dan mencerca para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajmain. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua orang-orang yang cinta kepada para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajmain. Ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Dan saya mohon maaf atas kekurangan dan kekeliruannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Tafadhalu barakallahu fikum.